단단한 반장 신경에 샵다오닝 와라 박티 땔링 아시 야 땔링 아시 에이야 강 아시 아자카타라가 Striti nuning pasewakan pusana Busana maneka warna wisma Srite muning pasewakan busana Busana maneka warna Serba kapus piteng putian nangiang pasdera kini sarwa rukma Sarwa rukma Rengging manik narawata Ucap kacarita Salameting pagelaran Jawi Keraton Nagara Magadha Sang Nalendra Bibisik Prabu Jarasana Ingkang sampun wonten ing setingil binatura talengahing dedampar denta pinalipit Ing sesesan dinenggan nalwarat naremik babut prangedan ingin nanawi dajebat kasturilan sinebaran sari-sari Wakan jangkung gede si marga tapi wasi merostaya papadana pas molir bang barongan lupa mengandika sentak sengor sang nalindra watak wanto sang nalindra prabu Jarasana Ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Remagan kian patih jara sabda lan senopati ngalagapah lawan jara denta. Ingkang sampun tungkul kamari kelutat jimah narimang sabda hajrih ningali pamor sang nalendra. Unira kangan di kakawadaling lisan. Mekaten pengandikanipun sang nalendra Prabu Jarasana. Kadang ing sunrayi patih lan senopati adiakangan upayus dipiagul kalayan dipire esrayi. Coba kadika harup riukna kang sangat sono nutaya papadana. Yap kadia kakara priukna supaya ulah pahaok-haok nyaritana tadi kakara prayi Kaulah Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati Sembahan Abdi Abdi Salsi Nagri Iya Abdi Gusti Nampi dateng pembagi kelain nyuk semangat ngahaturakan semua bukti ku nyuk panjeringan Sri Paduka Ya, puja stuti rayi tak terima tering tangan oki wati ngesimpen pulungi hati pun dehing mas taka Kali perkawis Tina no pihak kalpatan mugu agung isu cukup lumuri jemar hapun tenanu katerda saling maklum, eh. Kaping tiga, purwanipun panjenengan keresahan imali dateng repati wonten kersa Kang Punawa. Jelaranipun butuh ngenten malik Kang diajing-ajing siang pun dalu kejabit timbalan Sri Paduka. Ya, syukuri. Tunggu. Dau. Tayi senapati rai. Kapayun yi. Gusti, atu tepino damel abdi Gusti nampi kana pembage selera panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan. Ya, kalayan ngahaturkeun sumah baktus kuhunyuk panjenengan Sri Paduka ditarima ku Akang Rayi. Kalayan kalihna ti eta tina naon nepi ka kalepatan muga agung sieu cukup lumur jumarah punten anu katedda saling malum kaping tiga naya pikeur saeun yang rohna tu purwanya yurji simab di dina waktu sayuna kulan Gusti lagamana maneh nyarita di kitu-kitu lagam batu nunggal Gusti. Aya pikeure saeuna ona cupurwanya urji simab di dina waktu spageto wae ayeuna. Aya pikeure saeuna on Paduka. Buruan diaturanan linggih ku akan saperkara akan dek negerakeun rasa ka sono hei. Di mana? Kadua nanti eta akang negerakeun rasa syukur ka mararaneh sararea. Oge ka sajumlah aparatur nagara sipil militer menteri bupati. Oge ka para jawatan anu liyana, oge ka tokoh masyarakat anu geus bikin bala bantuan kana pahaka priyogaan negara. Sabab akang rumah saya jadina negara merdeka tulaluasa ieu teh lain menang akang pribadi. Tapi menang sararea. Menang cara gotong royong hirup kumuh babarengan hasil gawe nuran cage rai itu sebenarnya hasi jerih payah hasi gawe nuran cage hasi gotong royong idugi kaki teh Gusti bener tak wae ieu dina waktu ayeuna kumaha akang menta laporan ngeunaan kaayaan negara munur jeung majuna di negara we dina lesan dieu katingalna kaayaan negara sepi paling tuwung rampok nu digawe simpeha teh kaum buruhan teripuh karyawan sami sareunang para tani sugih mukti anu dagang sami sugema teu aya bancang pakeuw teu aya hal-hal anu teu pikarep ku urang sadayana. Syukur ti malem. Atuh dina lesan dieu katinggalna tamu-tamu ti luar negara anu sami ngahaja. Nyatana ninjau ka negara urang anu balikna ka masing-masingna tempat teh pada ngabugan hidangan masing-masing. Dina pertanian, dina pangwangunan utamina, dina kabersihan sareng sajabina sajabina sajabina ya syukur Gusti kumaha rai atuh dina waktos ayeuna upeti-upeti ti luar negara ti raja-raja patalukan urang parantos sumping bener dawuh kaula nung Gusti syukur ye. Atuh upami ditinggal kana kaayaan dina waktos ayeuna upami dibentenkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung asa aya langkung ningkatna pangwangunan utamina dina waktos ieu. Ya, syukur. Sakola-sakola, jalan-jalan, listrik, rupi-rupi. Katampi pisan kalayan dina waktos ayeuna timpa balikna masyarakat. Dititah gotong royong teu dipopolotot, dititah kerja bakti teu nyalelengir, dititah dipentas sumangan pon kitu deui teu kukulutus. Ih, salaladarna katinggalna dina waktos ayeuna. Yah, nuhun nyi. Naon atuh kakirang Sri Paduka, lain dumehareupeun Akang maneh nyarita kitu. Oh, sanes. Sanes sareng kenyataan. Sareng kenyataan paduka. Yah, sekulih. Nganung harti Akang Raja Gagah. Dawuh. Nganung harti Akang Raja Sakti. Kantenan. Nganung harti Akang Raja Berat Beunghar. Dawuh. Bro. Dijuru. Bro. Dipanto. Ngalayah. Di tengah imah. Bunsir. Leuit. Loba. Duit. Ngeunah nyanang. Ngeunah nyaning nyanung oge. Eh, pagawai negeri mah teu meunang ya. Perboden pagawai negeri mah teu meunang. Oh, hareupeun teu meunang soteh. Biasa we tukangeun mangeceng terus. Timalan paduka. Ya Akang dina waktu ayeuna yeu ti brasare. Dahar kari am, nginum kari rot sare, kari dug pake kari rap. Naon ceuk saliwat mah kakurang Akang? Timalan. Yauh pangaresa teu aya. Ya teu bisa kitu rai. Dina waktu ayeuna asalas oh Akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa Akang teh manggih kanjerian anu luar biasa. Rayi. Rayi. Uluh, kanjerian naon paduka? Kanyerian naon paduka ditampi ku istri. Bilih ditampi ku istri masyawiyos abdi gaduh pelet tujuh telebu. Lain soal ku awewe. Perkawis naon. Memang Akang hirup teraja berat benghar. Para ratu mika yungyun para menak mika serap kolotnya sebudak era dengen-dengen mika dedek rayi. Tapi ana mikiran kanyerian. Sumuhun kanyerian naon. Sategesna Akang teh meunang beja cenah di nagara Amarta Prabu Yudhistira teh bakal ngayakeun pesta hajat surya. Ari maksud jeung tujuanna eta pesta hajat surya. Pikeun. Ngahijikeun raja-raja di satatar madya desa di sabeulah dunya. Sabenerna maksud jeung tujuanna nama Yudhistira teh hayang jadi ratu mulku. Ratu anu ngaratuan ratu raja anu ngarajaan raja Narpati nu ngaranarpatian Narpati di sabeulah dunya di satatar madya desa satanah Pratipi. Tau. Sakedeung deui waktuna raja-raja tereh dararatang ka Amarta diondang ku Panawa. Tapi naha atuh kakaula bujeng hingga aya basa surat undangan geuweuh. Ampun. Nyeri hate Akang nyeri. Asa teu diaku, asa dianggap remeh, asa dianggap sepele ku Pandawa. Wah iya Akang ngabukaan tekad nyatanat hayang ngancurkeun jeung hayang ngabatalkeun maksud jeung tujuanna Pandawa nyatana pesta hajat surya. Atuh ku kitu dina waktu ayeuna Akang menta supaya persetujuan ti bararaneun urang ancurkeun wae ta nagara Amarta. Sabeneuna rayi. Satuju lamun nagara Amarta urang ancurkeun hay. Urang batalkeun pesta na Pandawa atuh si kurang ajar. Satuju mana tawan teu hay. Wejara meneng-meneng Gusti Petengeatin nira. Petengeatin nira. Soleh. kalian rasalin pawarsa. Sawi ina pawarsa. Ya kedapan boten wangsul marganipun peteng penggalih ieu patih lan senopati unira kang ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Waduh, leres pisan upami tinggal karena kaayaan asa nyeri upami teu diaku teh mah ku panawa bujing hingga aya basa surat ogé henteu. Atu bari kumaha dina waktos ayeuna? Ya satuju lamun marehi lamun ieu nagara Amarta urang ancurkeun ae. Nagara Amarta diancurkeun. Ya. Satuju bande. Dina sandi upami bari diancurkeun mun nagara Amarta ieu teh abot pisan. Hah? Abot pisan. Abotna naon? Naon beratna menta supaya saritaan ae? Kasieun maneh naon? Margi kapan ayeuna teh panawa teh parantos akrab sareng raja-raja di satatar madya desa. Nah dikintena urang moal ancur ieu negara diserang ku raja-raja. Leuwih hade urang nyerang ka Amarta mumpung pesta rasan jadi. Oh, Gusti. Tapi paralu malu manu kasihun hapunten anu diteda. Nya. Uninggalih nu dipamrih imah punten pisan teh ku ayana sanes istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojay kamari nanging imah pandangan ditampi nuhun henteu nyangakeun bobot pangayon timang teraju abot enteng ari salira panjenengan kaulanun manawi bahan katampi naon naon. Sumuhun upami teh mah ayeuna urang darwe ngayakeun serangan ka itu pangemut abdi Gusti sumuhun ai nafsu mandanya kitu gunung ge pan palaing ngaleg-leg cek nafsu cek si eta cek nafsu ye tau pami urang dari tengah yakin serangan kaitu pan urang teh kedah ngange biaya pan loba sumuhun sumuhun alat-alat perang bilih kirang lengkap nah teu langkung saya urang sasadiaan heula wae Gusti cukup harta kakayaan jeung heya alat-alat perang geus loba naon kakurang? Akang Raja Berat Beunghar Akang Raja Sakti dau dina sandi kumaha ieu efek sampinganna tina perang Gusti du awatos upami ninggal kana akibatna mah anu perang teh anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu teu aya untungna ayeuna pan akibatna abdi we ari nguping berita sareng ninggal berita rajeun abdi mah sok ngupingkeun berita sareng ninggal berita tina DPRI ya sumuhun eta we Gusti ninggal anu aleut-aleutan jelema masyarakat anu katalang sara neangan tempat anu aman rek ngungsi nu ngagotong akina nu ngagotong ninina nu ngais orok bari jeung kalaparan hawatos teh dina sandi kumaha teu langkung sae upami urang diayakeun utusan eti dieu ka Amarta nyuhunkeun syarat uleman kitu. Hop sigap purna dewa hop sigap purna dewa gerak kingkang nafsu kagila-gila kagila-gila ingkang samyang ngalaga nalaga lawan tadi. Ya, kumeok meme dipasok miyuni kayam kabiri bodas celi jurik. Munila mokot di ciduran. Palingan cekolot ulah ini tandarangan bulannya cewek ya. Bakal mengikah nyirian. Tuh ngalengkahan Bang Barung meureun. Kurang ajar bangsa tesuni abrik-abrikan tesuka aprak-aprakan aing di papatahan gunung itu hai. Aing raja sakti, aing raja gagah hai. Pasang ulu. Aing kudu datang ke Panawa minta surat onangan ke mana harga diri aing hai. Aing raja, aing sakti hai. Ya. Duh. Itu kuping gajah di talapung. Bangsa! Asbak di balai dogun kena kaca nako. Aduh. Tesuli aing kudu kitu hirup eh. Bangsat. Sakira-kira tesanggup jadi senopati. Eureun dipesat ku aing dina gawe. Ulu. Ditonyok butung. Untung sok minang push up. Nya. Push up. Udang Jawa. Jadi rada tuas butung. Naon puas push naon teh? Push up. Push up lain udang Jawa tuh. Naon? Jungkelit jungkedang. Yeah, nu kitu mah atuh eneuk-eneuk kancang huang balik Bandung paseban parakan munjang mujong soang bangsat ih paduka sanes teh sangem abdi pikeun ngancurkeun panawanya ari maksad kitu mah mangga teh teuing nangi imah tadi ge panpandangan ditampi nuhun teh sawios kitu bawiraos abdi Gusti mana sanggup pikeun ngancurkeun panawa aing nanya teh kitu sanggup apa henteu hae nya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atanapi ngayakeun serangan ka nagara Marta abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun panawa bener timbalan syukur lamun kitu hae mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh hae timbal nanging ieu teh kumaha carana carana kumaha sun perang teh urang serang wae langsung kampung-kampungna urang durukan masyarakatna podaran kitu kayanana rayi